dan kau berbeda dalam bahasa suku maupun budaya. Aku dan kau berbeda dalam keyakinan agama, membuat kita pergi ke rumah ibadah yang juga berbeda. Aku dan kau berbeda, kaya miskin, warna-warni hidup kita. Aku dan kau berbeda, tua muda usia kita. Ya, aku dan kau banyak beda. Tetapi aku dan kau adalah kita yang terikat dalam satu bangsa yang bernama Indonesia. Kita punya bahasa yang sama, Indonesia. Kita punya bangsa yang sama, Indonesia. Kita punya tanah air yang sama, Indonesia. Kita memang berbeda, tapi itu keunikan di dalam kehidupan kebersamaan. Nah, alangkah indahnya kalau dalam perbedaan kita tidak saling meniadakan. Alangkah indahnya kalau dalam perbedaan kita menyatu, karena kita memang adalah satu bangsa Indonesia. Bukankah kita akan menciptakan sebuah wawasan kebangsaan yang luar biasa? Bukankah kita akan memberikan sumbangsi bagi masa depan kehidupan berbangsa bernegara? Karena perbedaan tak hendak kita persamakan, tapi dalam perbedaan kita menyatukan kehidupan. Perbedaan bukanlah apa-apa ketika wawasan kebangsaan kita terintegritas satu dengan yang lainnya, menyatu dalam kesatuan yang luar biasa, sehingga perbedaan kita menjadi penuh dengan makna. Atau mungkin engkau memang belum dewasa, sehingga engkau meributkan perbedaan dan membuatnya menjadi abadi dalam nuansa saling menyakitkan. Atau mungkin engkau memang bukan saja belum dewasa, tetapi bengis dan hilang rasa kemanusiaan, sehingga perbedaan kau buat untuk saling meniadakan. Ya, mungkin itu dirimu, tapi masih ada waktu untuk mengubah, supaya sejarah tak mencatat engkau orang yang rusak luar biasa. Semoga perbedaan mampu kita sikapi dengan jiwa yang besar, sehingga dalam perbedaan kita bisa menciptakan kesatuan, sehingga sejarah mencatat anak cucu mengenang kita adalah pahlawan sejati dalam kehidupan kebangsaan. Semoga ini bukan hanya impian. Wawasan kebangsaan yang terintegritas menjadi panggilan bagi tiap kita. Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, Indonesia. Selamat untuk hidup bersama dalam perbedaan yang ada. Bersama saya, Bigman Sirait.